Mitra Bisnis, Jawa Post menulis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dukungan SBY di YouTube untuk pilkada langsung adalah pendapatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bukan sebagai Presiden. Menurut dia, hasil DPR akan diakomodir oleh pemerintah, walau sejatinya Presiden bisa saja menolaknya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara, Refli Harun. Mas Refli, apa komentar Anda tentang fenomena ini? Ya, ini kan membuat masyarakat ini dalam teka-teki, ya kan? Ketika misalnya SBY ngomong, maka kemudian kita harus menebak-nebak ini ngomong SBY sebagai apa? Sebagai presiden, sebagai ketua umum Partai Demokrat, atau sebagai suami Ibu Ani, gitu. Ini kan tidak mendidik masyarakat menurut saya, ya kan? Orang tidak bisa membedakan SBY sebagai ketua umum dan SBY sebagai presiden. Ketika SBY ngomong, ya kan, dan itu tidak di forum demokrat misalnya kan, maka yang kita pahami ya dia ngomong sebagai kapasitas dalam kapasitas sebagai presiden. Apalagi yang namanya YouTube-YouTube presiden itu kan sebelumnya memang atas nama presiden kan. Kalau sebagai ketua umum demokrat dia tidak boleh pakai fasilitas negara. Padahal untuk rekaman itu kan pakai fasilitas negara dia kan, bukan pakai fasilitas demokrat. Jadi itu menurut saya tidak produktif. Nah, yang kita tunggu itu adalah ya jangan ngambang gitu loh. Jangan mengambil politik ngambang. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan rangkap jabatan. Bagaimana sih Mas Anda melihat rangkap jabatan itu? Apakah ada yang salah? Ya, makanya saya bilang masa ke depan nanti tidak boleh ada ketua presiden yang merangkap ketua partai. Demikian juga tidak boleh ada menteri yang merangkap ketua partai. Itu kan pembelajaran yang buruk ketika kemudian presiden mengambil alih pimpinan partai politik. Dan ini kan bukan sistem parlementer. Kita ini sistem presidensial. Kan begitu. Kalau presidensial wajar ketua umum partai jadi perdana menteri, karena kan mandat itu memang langsung diberikan partai, dan siapa yang menjadi ketua umumnya atau pimpinan partainya kan biasanya langsung diangkat jadi perdana menteri kan. Kalau di kita kan enggak, presiden dipilih langsung oleh rakyat, ya, baik partainya menang atau kalah itu soal lain, lalu menteri itu adalah pembantu presiden. Kembali ke polemik pilkada yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya Mas, kalau dari kacamata Anda Mas Refli, mana yang lebih baik, pilkada langsung atau pilkada oleh DPRD? Tetap langsung dong, tidak ada alasan yang bisa dapat dibenarkan untuk kemudian menggeser pemilihan langsung yang sudah berjalan selama 9 tahun dan dibanggakan oleh SBY dalam pidato sehari sebelum kemerdekaan itu, ya kan? Karena menurut saya kelemahan-kelemahan pemilu kada yang diumumkan, yang dikatakan sampai 12 dan lain sebagainya, itu sebenarnya masih bisa ada ranahnya, ada panasianya, ada obatnya begitu, untuk perbaikan. Demikian juga kalau kita bicara misalnya perspektif yang sering dikemukakan biaya. Banyak cara untuk memurahkan biaya, bahkan hemat sampai 50-60-70% pun bisa kalau kita mau. Tapi persoalannya adalah, ya ini kan kita tahu bahwa ada skenario politiknya, sehingga kemudian segala argumentasi itu dibuat. Demikian juga ongkos yang harus dikeluarkan kandidat. Ya dibuat aturan yang membatasi itu. Misalnya dana kampanye dibatasi. Lalu apalagi yang dibatasi? Sewa perahu dikualifikasikan sebagai suap sehingga bisa didiskualifikasi. Money politik juga bisa didiskualifikasi kalau seandainya terbukti dan tidak perlu melalui putusan pengadilan. Jadi banyak cara sesungguhnya. Lalu e-voting bisa juga. Electronic counting bisa juga. Lalu memotong penghitungan rantai penghitungan suara kalau memang e-voting dan e-counting tidak bisa dilakukan juga bisa. Lalu kemudian mengurangi pengawas pemilu, bahkan meniadakannya dan menyerahkan pengawasan kepada masyarakat, partai politik atau peserta pemilu dan pemantau pemilu juga bisa. Jadi banyak sekali cara untuk melakukan penghematan. Apalagi Mas, kelebihan pilkada langsung? Selain itu, secara paradigmatik, pemilihan pilkada langsung itu menurut saya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Siapa bilang pertentangan Pancasila? Tidak. Karena Pancasila sila keempat itu tidak pernah mengamanatkan pemilihan pemimpin rakyat oleh wakil rakyat. Yang memilih pemimpin rakyat dalam sila keempat zaman dulu itu adalah tetap saja rakyat yang dijelmakan di MPR kan begitu. Nah, jadi yang bisa memilih pemimpin rakyat itu hanya penjelmaan rakyat, bukan wakil rakyat. Nah, sekarang karena tidak ada lagi lembaga penjelmaan rakyat, karena sudah berubah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, ya maka kemudian rakyatlah yang sebenarnya sebagai pemilik kedaulatan itu yang berhak memilih pemimpinnya. Adapun wakil rakyat itu ditugasi oleh rakyat untuk mengawasi pemimpin rakyat yang dipilih itu. Kan sederhana kan jadinya kan. Pemilik kedaulatan itu kita semua, bukan para anggota dewan. Tadi Anda katakan suap dan money politik bisa didiskualifikasi langsung. Tapi bagaimana kita bisa mengawasinya, Mas Refli, agar kecurangan itu bisa diminimalisir? Masa kita mengawasi ratusan ribu rakyat agar tidak money politik? Ngapain gitu? Jadi kenapa kita harus mengawasi ratusan ribu rakyat? Jadi dalam aturan penegakan money politik itu, yang diawasi kandidatnya, bukan rakyatnya. Iya kan? Jadi kalau satu pun terbukti bahwa dia sudah melakukan money politik, maka didiskualifikasi dia. Dan tidak perlu melalui putusan pengadilan. Supaya di Thailand, memantau pemilu di Thailand, KPU mereka sedang menginvestigasi satu kejadian mengenai pembagian uang money politik. Ada rekamannya, itu didiskualifikasi orang itu. Nah, gitu loh. Kita ada anggota DPR joget-joget, menari-menari, membagikan uang, tidak didiskualifikasi. Kan? Intinya adalah penegakan hukum yang tegas. Demikian pakar hukum tata negara, Refli Harun, saya Mandariska.